الحمد لله على ما جالس يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ونرتبط فيها بالصالحين. Juga lah puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita duduk di dalam suatu majlis di dalamnya kita terkait punya hubungan dengan para salafus salih. Wa idha tabakna bis-salihin wa ahbabna as-salihin wa imtala'at qulubuna bimahabbati as-salihin قادنا ذلك إلى الاقتداء بهم والعمل بعملهم. Maka jikalau kita memiliki hati yang terkait dengan para salafus salihin, maka disitulah akan tergerak diri kita menjadi orang yang mengidolakan mereka, orang yang selalu menempuh di jalan di belakang mereka. Wa idza 'amilna al-'amal as-salih اقتدينا بهم عشنا سعداء في الدنيا والآخرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Jika kita beramal saleh dan mengikuti tingkah lakunya para salafus saleh, maka kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang nikmat, dengan kehidupan yang bahagia. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suci Al-Qur'an, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh baik dari golongan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia orangnya beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan dia di dalam kehidupan yang baik. Fahmadullah subhanahu wa ta'ala wa syukuruh an rabatakum bihaulai salihin biwasitati hadihi al-majalis ka Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Muhammad al-Sakar wa Sayyidina al-Habib Abi Bakr bin Husayn al-Sakar. Maka bersyukurlah para hadirin sekalian dan hadirat, bagaimana kita digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hati yang punya ikatan dengan mereka para salafus saleh, di antara mereka adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad. Fas'alu min Allah subhanahu wa ta'ala an yabdita fi qulubikum mahabbatahu wa mahabbata salihin. Kana min du'ai al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma arzuqni hubbak wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Maka memohonlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih daripada kecintaan kepada mereka, karena ini adalah termasuk doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah aku memohon kepadamu kecintaanmu dan memohon kepadamu kecintaan kepada siapa yang kamu cintai. Wal muslimu fi salatihi daiman yatadhakkaru salihin. وأنتم في تقرؤون سورة الفاتحة تسألون من الله سبحانه وتعالى أن يهديكم سبيلهم تقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أو تعلمون من هم الذين أنعم الله عليهم؟ إنهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan kalian para hadirin hadirat sekalian, tatkala menjalankan salat kita, kita selalu ingat dengan kaum salihin. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala mencantumkan kita di dalam salat kita untuk mengingat mereka, yaitu tatkala kita membaca ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapakah mereka orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di dalam ayat lain mereka disebutkan oleh Allah minan nabiyyin, dari golongan para nabi-nabi, wasiddiqin, dan orang-orang para siddiqin dan para syuhada dan kaum salihin. وحينما تجلسون في التشهد وتحيون الله سبحانه وتعالى بأعظم التحايا، تسلمون على الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه سلام الحاضر، فتقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك تسلمون على أنفسكم وعلى عباد الله الصالحين فتقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. juga begitu pula di dalam tasyahud kita, kita mengingat kaum salihin, khususnya aslahus salihin, orang yang paling saleh yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang hadir, assalamu alayka, dengan khitab hadir, yaitu kita menganggap bahwa kita meyakini bahwa Nabi Muhammad hadir tatkala kita mengucapkan salam, lalu kita juga mengucapkan salam kepada diri kita dan kaum salihin, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. فتذكروا عباد الله الصالحين في سائر أحوالكم واربطوا أنفسكم بهم واقتدوا بمنهجهم وسيروا بسيرهم واسألوا من الله سبحانه وتعالى ذلك، اسألوه وأنتم تسألونه في الصلاة في صلاة الصبح، فتطلبون من الله أن يهديكم معهم فتقولون اللهم اهدنا فيمن هديت. Maka mintalah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dihidupkan oleh Allah di dalam jalannya mereka, di dalam sirahnya mereka, tidak melenceng sedikit pun daripada ajaran atau akidahnya mereka, hingga kita menjadi orang-orang yang nanti kelak di akhirat berbahagia seperti mereka. Dan juga kita di dalam salat subuhnya, kita juga mengatakan di dalam doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah berikan hidayah seperti mereka, seperti hidayat mereka. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yahdiyana, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yasluka bina sabilahum fi ilmihim wa amalihim wa khawfihim wa ra'ihim wa qurbihim min Allah subhanahu wa ta'ala, nas'aluhu dhalika wa huwa al-qadir alayh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.